بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد pada kesempatan ba'dal maghrib ini sedikit tambahkan melengkapi apa yang telah diutarakan sebelumnya pada poin-poin qawaid yang tersebut. Yang penting untuk ditambahkan di sini adalah perlu adanya klasifikasi ranah pemerintah dan ranah du'at ilallah di dalam pembahasan dakwah ilallah atau amar ma'ruf terutama nahi munkar. Barakallahu fikum. Kalau penguasa ranahnya paling luas, dikarenakan mereka yang punya wewenang, punya tanggung jawab terkait dengan duniawiyah masyarakatnya dan diniyah masyarakat. Ranah mereka umum, bisa dilihat dengan tangan, bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Barakallahu fikum. Untuk ranah-ranah pemerintah ini, sebagiannya murni khusus pemerintah, tidak bisa dijamah oleh yang lain. Ranah privasi pemerintah tidak bisa ambil di dalamnya selain pemerintah atau non pemerintah. Barakallahu fikum. Seperti wa nabiyina azzakumullah, adanya ingkarul munkar biliyad, dengan tangan, dengan kekuasaan, yang itu berkaitan langsung dengan masalah al-iqab, hukuman-hukuman, tindakan-tindakan langsung, ta'zir dan semisal itu. Ini ranah murni pemerintah. Tidak boleh ada seseorang pun dari kalangan pemerintah yang masuk di dalamnya, meskipun seorang alim, seorang dai. Ya, memenjarakan, memberikan hukuman-hukuman tertentu. Ini semuanya ranahnya penguasa. Ranahnya non penguasa di kalangan para du'at ilallah, para ulama, ranah mereka adalah ranah lisan. Bisa ranah yad, dengan tangan, dengan kekuasaan ketika mereka memilikinya dan besar kemaslahatan. Namun ranah umum untuk para alim ulama, untuk para mubalighin, untuk para du'at, untuk para asatidzah, ranahnya bilisan. Mereka yang menjelaskan hujjah, mereka yang menjelaskan adillah dan dalilnya, mereka yang menjelaskan secara ilmiah, dasar ilmiahnya dalam beramar ma'ruf, dalam bernahi mungkar, ranah ini ranahnya mereka. Ranah yang terkait dengan tarbiyah, yang terkait dengan dakwah, yang terkait dengan al-amr bil ma'ruf dan semisal itu. Mereka bisa mengembangkan kemampuan di ranah ini. Barakallahu fikum. Juga orang-orang punya kemampuan dengan kadarnya masing-masing, ranahnya, ranah tangan, ranahnya ranah lisan. Bisa dengan tangan ketika punya kemampuan atau wilayah yang dijelaskan di atas. Adapun ranah semua pihak tanpa terkecuali ialah ingkarul munkar bil qalb, dengan hati. Fokusnya kita, stressingnya kita di sini adalah perlu ada klasifikasi ranah pemerintah khusus, ranah umum pemerintah, para du'at, kaum muslimin, ranah seluruhnya, semua orang harus memilikinya. Ada klasifikasi, jangan sampai barakallahu fikum kita melampaui makom kita, ranah kita. Bukan makom kita, kita yang maju. Itu pelanggaran syariat, efek yang negatif. Bukan memperbaiki, malah merusak. Itu makom kita harus ada pada kita, malah kita tinggalkan, kita abaikan. Itu juga membahayakan, dikarenakan bab ini terkait dengan masalah keimanan. Barakallahu fikum. Poin yang kedua yang juga perlu tambahkan terkait dengan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, melengkapi apa yang telah sampaikan sebelumnya, adanya klasifikasi makom dan majalis. Ini termasuk dalam pertimbangan al-masalih wal-mafasid, termasuk dalam pertimbangan ta'anni, sikap tidak terburu-buru, enggak ceroboh, enggak terkesa-kesa, pertimbangan masa, ialah klasifikasi makomnya, majelisnya. Ada makom majelis umum yang dihadiri semua pihak, didengarkan semua pihak, para ulama, para uqala, para sufaha, orang yang berilmu, orang yang berakal waras, orang yang sufi, yang bodoh, semuanya menghadiri, semuanya mendengarkan. Ini makam majelis ammah. Di makam yang semacam ini, barakallahu fikum, di dalam nahi mungkar, pada umumnya dilakukan dengan cara umum, dengan tanpa menyebut nama, dengan tanpa menyebut tokoh. Dikecualikan ketika memang betul-betul besar kemaslahatannya, disebut nama pelaku kemungkaran tadi. Ya, di antara korinahnya adalah pelaku kemungkaran lemah, tetapi kemungkaran dia merata, merajalela di mana-mana. Tapi dia lemah sungguhnya, yang menyebut langsung pelaku kemungkaran, orang yang punya haibah, orang yang disegani, orang yang terpandang, yang memiliki power, sehingga ketika dia menyebutkan langsung namanya, membawa besar kemaslahatan dan bisa menghilangkan mungkar atau meminimalisir mungkar. Ini makom umum, majelis ammah. Bukan termasuk hikmah dalam bab ini ketika pada makom-makom semacam ini diumbar segala sesuatunya dengan tanpa kontrol, dengan tanpa kendali. Semua orang disebut, semua tokoh yang dianggap mungkar disebut, tempat-tempat yang dianggap mungkar disebut, daerah-daerah yang mungkin dianggap mungkar disebut. Ini kurang hikmah. Akan memunculkan dharar yang lebih akbar minha. Memunculkan dharar, mafasid, kerusakan yang lebih besar daripada yang diharapkan. Ini bukan termasuk hikmah dan membawa efek yang sangat negatif. Ada makam yang kedua, makam khas, majelis khas. Makam khusus, majelis khusus di kalangan para uqala, orang berakal, para syurafa, orang-orang yang mulia, para urafa, orang-orang yang terpandang, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para hukama, orang yang bijak, yang arif. Di makam inilah, barakallahu fikum, ingkarul mungkar bisa leluasa disampaikan dengan menyebut nama, menyebut tempat, menyebut daerah. Dikarenakan dikaji, ditimbang, dibicarakan di kalangan terbatas orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Oleh para ulama, oleh para umara, oleh para hukama, oleh para uqala. Digodok di sana. Mereka yang tahu, oh fulan yang melakukannya, tempat ini ada kemungkarannya, dan demikian seterusnya. Supaya lebih mengena, lebih mendalam penggambarannya, pendalaman kasus itu. Ini makamnya. Di sinilah tempatnya. Semua dibicarakan, semua diutarakan, semua dikaji, semua dibahas. Nanti pada makam umumnya disampaikannya matang, kaidah ilmiahnya, mengingkari kemungkaran secara umumnya, sisi batilnya, sisi mungkarnya, dengan adillah dalil ilmiahnya. Umum dengan tanpa menyebut orang atau yang semisal itu. Sehingga kaum muslim mendapatkan ilmunya dengan tanpa terjadi huru-hara. Ini semuanya termasuk pandangan syariat, hikmah dalam dakwah, hikmah dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Barakallahu fikum. Ini penting dipahami oleh masing-masing kita ya para fitna insyaallah. Tidak asal nahi munkar, tidak asal mencegah kemungkaran, tidak asal menyampaikan dakwah, tapi ada makamnya masing-masing, ada tempatnya masing-masing, ada etikanya masing-masing, ada caranya masing-masing, dan semua dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Intinya adalah liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufa wa nahyuka 'anil munkari ghairu munkari. Amar ma'ruf kamu ma'ruf. Dinyatakan sahih, benar, kebaikan, membawa kebaikan, dan nahi mungkar kamu tidak mungkar. Engkau mencegah kemungkaran membawa kemakrufan. Engkau mencegah kemungkaran membawa kemaslahatan, bukan nahi mungkar berujung kepada munculnya mungkar yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Ini tema yang cukup panjang berkaitan dengan pembahasan ini. Dua majelis sudah menyampaikannya dan insyaallah kita dalam pembahasan berikutnya masuk pada poin berikutnya dari bukti keindahan Islam. Judul berikutnya, Islam itu indah dalam kurung perniagaan. Perniagaan Islami membawa berkah. Barakallahu. Insyaallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Nggih, waktunya. Monggo, selagi muda. Assalamualaikum. Salam. Ternyata satu pertanyaannya. Tadi gue mau nopo sampai anu berhenti aku tadi. Masya Allah. Nah, itu pentingnya dakwah itu dengan hikmah. Pentingnya amar ma'ruf nahi munkar itu dengan tata cara Islam yang beretika. Makanya hasilnya membuahkan keindahan dan kebagusan. Gak asal dakwah, gak asal amar ma'ruf gak asal nahi munkar. Pertama dulu kaku, keras. Nah, sekarang aja kelembekan. Halus, lembut, tapi tetap dengan bimbingan syariat. Menampilkan indahnya keislaman ini, menampilkan indahnya bimbingan sunnah ini, dakwahnya dengan etika yang benar, etika yang tepat, dan tata cara yang sesuai dengan bimbingan syariat. Terkait dengan yang dipertanyakan tadi, barakallahu fikum, emang dilematis. Satu sisi kepengen jadi wong apik di masyarakat, sisi yang lainnya kok koyo ngono amaliae kan gitu ya. Solusinya adalah barakallahu fikum, satu poin saja pentingnya penjelasan dengan cara yang baik. Salatnya dicari tempat yang lebih bagus, lebih baik. Kita bisa milih dikarenakan merupakan hak masing-masing muslim, terutama di Indonesia kan dikasih kebebasan hak. Mau di sini monggo, situ monggo, sana monggo. Kita sholatnya di tempat yang kita anggap yang paling aman, yang paling membuat kita tenang, paling sesuai dengan bimbingan sunnah. Terkait dengan masyarakat, satu, muamalahnya dijaga, akhlak mulia dijaga, interaksi yang bagus secara umum dijaga, plus dikasih penjelasan. Mohon maaf bang, kalau sholatnya buat ngeriki, kalau ngeriko mawon, masjid beri kemauan. Tapi tetap sehari-hari ketemu orang salam segala macam bagus. Dia ngerti. Oh Pak Niki ngeten. Nggak ada masalah. Minimalnya mereka barakallahu fikum memaklumi keadaan jenengan. Yang kedua, dalam kondisi yang semacam itu tidak perlu Anda menjelek-jelekkan mereka. Nyuwun pangapunten Bang, kula boten sok ngriki dan apa bihatok. Wah, dawa urusane. Makamnya belum memungkinkan gitu. Makamnya belum memungkinkan. Betul itu memang perkara mungkar, tapi nahi mungkar dengan cara begitu itu kurang tepat gitu. makamnya belum memungkinkan. Sehingga sekitar penjelasan, mohon maaf saya di sana nggak di sini. Tapi muamalah lanjut. Muamalah lanjut. Tadi ada akses memberikan masukan. Terima kasih masukan yang baik, masukan yang bagus, yang positif kepada mereka. Barakallahu fikum. Sementara begitu. Siapa tahu progres jenengan ngasih masukan, tambah ngerti, Anda bisa masuk sedikit merubah. Siapa ngerti Allah kasih hidayah kepada mereka, hilang semua yang tadi disebutkan, jadi musola yang bagus, ke situ aja dengan sholat. Ngerti lagi? Lanjutkan akhlak mulianya, tetap hikmah dalam dakwahnya, bijak dalam amar ma'ruf nahi munkarnya, tetap akhirnya dijaga. Barakallahu fikum. Kesana sambil dijelaskan. Kecuali kalau tidak ada sama sekali masjid. Ini seandainya. Tuban kan full musola ya. Iya. Full musola, full masjid. Dan ini kalau lebih gampil. Pilih. Kita muslim bebas. Makanya cari yang terbaik. Kasih penjelasan kepada masyarakat sekitar. Kenapa tidak di sana. Kenapa kalau di sini. Mohon maaf tidak bisa. Kecuali yang tidak ada lagi masjid. Misalkan di desa itu cuma satu tok masjid musola. Yang lain jauh. Kecamatan sebelah, desa sebelah jauh. Berkini desa kan. Jadi omahnya titik, sawahnya sing akeh. Jadi merono waduh tenan, Pak. Kalau dengan keadaannya, dengan sabar mawon, sabar sholat di situ. Bersama dengan kaum muslimin, tapi tidak bersama mereka dalam penyimpangan amaliyah. Jadi sholat yang sesuai dengan apa yang kita yakini benar, selesai kita pulang. Tidak ikut serta dengan poin-poin yang melanggar tadi. Hal-hal yang sifatnya ada khilaf ulama aman. Toleransi dengan mereka barakallahu fiik. Itu kondisional. Dipahami ya? Ini makomnya harus perhatikan baik. Bagaimana kalau ada muslimin awam meminta motivasi hidup kepada kita? Lumayan, akses ini, dakwah sudah ini. Antum kasih motivasi-motivasi yang syar'i. Jangan motivasi-motivasi duniawi. Ini orang ya kayak layangan putus, enggak tahu, enggak punya tujuan hidup. Ini biasanya orientasinya dunia. Antum kasih motivasi, alihkan kepada bimbingan akhiratnya. Enggak semata-mata ikhtiar duniawi yang mubah, yang halal, tapi dikasih tanda, dikasih peringatan. Jangan lupa Pak, perkara ubudiahnya, perkara akhiratnya. Itu ditekankan di sini. Ini kesempatan. Jaralah ada orang yang ujuk-ujuk kejadian, Pak, aku ingin berlayangan putus. Saya ngerti kata lapo, Pak, kalau ada tujuan Bapak plus. Sebab ngerti Pak, jenengan punya motivasi. Itu biasa ya, orangnya lagi ada kesulitan ekonomi, atau usaha, atau semacam itu. Lihat jenengan kok cik ayam yang uripe, ini kok ya kerjanya gak mempeng-mempeng temen, tapi kok cik api yang main. Kok mobilnya, Masya Allah, katanya ya kerja, kaget tau aja kan gitu ya. Soalnya laki-laki lihat ini masjid mana, zuhur jamaah mana, asar jamaah mana, maghrib jamaah mana, isya jamaah mana. Ini bar asar ngaji taklim, bar maghrib taklim mana, bar subuh pengajian mana. Kok sini apa ini? Mungkin bayangannya, wah ini mungkin ayam ini. Seringkali ya, nanti kita bengi. Pak, kasih motivasinya dong. Itu akses. Bagus, kesempatan untuk mendakwai mereka. Arahkan terkait dengan duniawiyah yang halal. Yang thayyib, supaya barokah. Dan giring ke sisi ukhrawiyah. Ya pelan-pelan cara ngomongnya. Jangan gaya bahasa ngurui gitu. Dengan tenang, sharing biasa gitu. Jelaskan dengan cara bagus, Pak. Hidup di dunia ini ada tujuan mulia. Bukan perkara sia-sia. Kita tuh manusia. Dikasih akal sehat, dikasih panca indera, dikasih ini semuanya. Untuk sebuah tugas mulia. Kita beda dengan yang lainnya. Kita hidup itu untuk ibadah. Seperti untuk mengabdi kepada Allah. Langkah pelan-pelan, gini-gini. Terkait dengan duniawiyah juga diperintahkan dalam Islam. Tapi yang halal, Pak, cari yang halal, yang begini, jangan melalaikan, sampaikan begitu. Ngoten, semangat. Biasanya nanti ujung-ujungnya ono kerjaan, Pak. Bisa minta tolong barangkali dimasukkan di perusahaan itu. Kok ngerti kianu? Ya itu solusi. Kalau tempunya sampaikan atau tempunya kenalan, kasih kepada kenalan. Tolong Bapak ini dibantu, siapa tahu dia punya skill yang bisa dimasukkan dalam pekerjaan tersebut. Sehingga ada motivasi, ada solusi. Mungkin kita, mungkin dengan bantuan orang lain. Ngerti nggih? Jadilah motivator yang solutif. Ngerti. Ya, pandai-pandainya antum mengolah bahasa. Saya bicara demikian karena beberapa kali mengalami seperti itu. Tiba-tiba ada yang datang kepengen ketemu sama saya. Sopo, gak pernah kenal, gak pernah apa gitu. Pengen ketemu sama saya. Gak tahu dia dapat nama dari mana itu. Al-Muhim, datanglah dia ke pondok di tempat saya. Pas saya lagi pengajian umum di pesantren. Tunggu rumah. Saat ada yang mau ketemu. Oh iya, sopo ya. Dia tanya, ini saya kasih nih. Mau ketemu Pak Konji, monggo. Ya, saya terima. Waktu itu di rumahnya bapak saya, rahimahullah. Terima. Cerita panjang lebar ngalur itu tentang kehidupan dia. Permulaan dulu, masa muda, panjang lebar, tinggi rendah, ringkas cerita. Dia ini adalah orang besar di BI. Apa BI? Kira-kira ciri anak apa gede di BI? Gede macam ini. Dan dia sudah melawan buana selama lebih dari 25 tahun. Kira-kira ini bawahan apa pertengahan ke atas ini? Papan atas. Papan atas. Masya Allah. Nah, aku tanya sama dia. Ternyata dia ini gelisah dengan apa dengan pekerjaan dia. Pernah dia mungkin membaca di web atau di internet, atau mungkin ada yang ngasih gitu, sebuah makalah di majalah tulisan saya terkait dengan masalah haramnya riba. Ini loh. Wah, langsung dia gelisah. Wah, gelisah dia. Sampai pada titik dia kepingin resign. Kadang gampang resign itu. Dia siap, nyonya. Dorong karuan, anaknya. Dorong gak dan betul. Dia mantap resign. Gitu ya, resign kelimpungan dia. Om biasa nerima transferan PF gaji. Sekarang golek dhewe. Ya kan semua udah dibayangkan ta? Akhirnya orang ngomong, "Mure." Datang ke saya. Ana pikir, saya pikir itu mau ingin dijelaskan lebih lanjut terkait dengan masalah riba dan segala macam. Apakah pekerjaan itu betul riba atau tidak? Enggak, dia sudah mantap dengan yang saya tulis. Datang ke saya selaku penulis makalah tadi. Apa ujung-ujungnya? Jaluk solusi. Waduh, tanggung jawab. Loh Pak, saya ini bunga jiwa. Sampai ini papan atas. Kita orang kaya jelatai Pak. Nah, kok minta solusinya ke saya Pak? Ya mungkin Ustaz kan jaringannya panjang gini. Itulah kira-kira ya. Mungkin dulu kita orang si ayamin, Masya Allah ya. Padahal ya, dulu kalau kita minder. Wih, apa nafas ini. Dunia ini kan gitu ya. Ya Her, antum skillnya apa? Gini. Antum tinggal di mana? Gini kita ya. Saya punya kenalan. Saya sambungkan, tetapi mohon maaf, mungkin tidak sebesar Anda selama ini. Langsung saya sambungkan orang-orang yang memiliki seperti ini. Tolong ini ada Bapak Fulan, siapa tahu bisa direkrut di perusahaan Anda. Swasta ini Pak. Kalau konsol diri kenal kenal bose. Si bos kuno juga aku loh ya. Si bos kuno aku pun kenal tau aja. Nanti kiranya saya bos. Ya Tad, suruh kemari. Dekat dengan tempat dia, domisili asal. Kesanalah dia mengajukan proposal, apa namanya, apa jenis ini? Tak lamaran kerja. Tapi membawa embel-embel passwordnya nama saya. Dan gitu. Langsung, ya masuk. Mereka kasih warning. Pak, di sini tidak sebagaimana pekerjaan Bapak. Lihat skill Bapak ini luar biasa, kami membutuhkan skill Bapak. Tapi menggaji Bapak dengan gaji sebagaimana Bapak sebelumnya ke tengah sana. Bapak nah atas deh. 25 tahun di BI itu gaji ini biasanya. Kira Pak. Lu kok kono kono nole. Yo nak nole lah. Berapa digit? Berapa digit? Hah? 5 digit. Masa sih, 5 tae. Lu cek ora ae. Lu, gak ngerti digit sih. Paling enggak 7. 7. Gak sampai lah paling 7. Masa habis gitu Pak ya? Oh mungkin juga ya. 8 digit, Masya Allah. 8 digit, 0 8 digit. Luar biasa kan gitu. Gak sanggup. Dan apa-apa Pak? Ya, yang penting dia punya pekerjaan tetap. Gitu. Diterima. Diterima. Alhamdulillah. Terima. Akhirnya kan, kenalan. Bapak di mana? Gini. Akhirnya saya kenalkan. Coba begini Pak, ini dekat dengan rumah Bapak. Teman-teman yang tak lain segala macamnya gitu. Semakin ada relasi baru kan gitu. Masya Allah akhirnya Allah kasih keberkah. Akhirnya ada sampingan sama ini, sama ini, sama ini, sama ini. Ujung-ujungnya umroh bareng. Nah, umroh bareng gratis bareng. Alhamdulillah. Kata sekarang gimana kabarnya? Sekarang udah nggak ada kredit komunikasi, mungkin sudah mapan lali aku balik. Allah alam bisawab. Tapi tadi itu ada arahan dan solusi. Karena saya bisa ngomong demikian karena pengalaman banyak. Mesti orang kayak gini, mesti kayak gitu. Cari terkait dengan solusi. Dia lagi goncang kayak ekonominya. Barakallahu fiik. Ngoten nggih. Jadilah motivator yang solutif. Jadi kalau orang-orang yang ya biasa taklim, biasa ngaji, ikhwan-ikhwan datang. Asli, itu minta motivasi. Mungkin dia lagi futur atau apa, mungkin. Tapi ini orang awam datang ke antum minta motivasi. Iling-ilingin pas lote. Orientasinya apa ini? Dunia. Arahkan halal dunianya, barokah dunianya, arahkan kepada sisi akhiratnya. Persiapkan solusi, solusi dari antum atau yang antum kenal untuk membantu dia. Barakallahu fiik. Wis isak nggih. Matur nuwun sanget, nakhilahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.